Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan ikhwan. Poin yang keempat berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat ini sebenarnya sudah dibukukan ya secara rinci, karena bukan yang kita inginkan dari pelajaran ini adalah membahas secara detail, namun mengimani secara global. Ada secara detail itu dimasukkan dalam pembahasan kitab-kitab yang membahas Asyaratus Saah, tanda-tanda hari kiamat, sudah ada bukunya banyak. Adapun kitab yang ma'ruf dalam hal ini Asyaratus Saah karya Dr. Yusuf Al-Wabil, ada juga buku karya Syekh Muhammad Ibnu Qais Al-Qais kalau tidak salah, dari di Maroko atau Kuwait, juga lengkap dalam masalah ini. Itu ada dua buku yang ana tahu yang lengkap membahas ini. Ada juga karya Syekh Hamad At-Tuwaijiri sekitar 3 jilid kalau tidak salah, hadis-hadis yang seputar tanda-tanda hari kiamat. Adapun yang disebutkan oleh Syekh Ibn Taimin di syarah dari matan Al-Imam Ibnu Qudamah ini, itu tidak terlalu detail panjang lebar, karena tujuan beliau adalah untuk menyebutkan secara global kewajiban seorang muslim untuk mengimani tanda-tanda tersebut. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Yang keempat, khurujudabatil ardi. Khuruj, keluarnya dabah. Dabah. Hewan melata di bumi. Ad-dabah lughatan kullu ma dabba 'alal ardi. Setiap hewan yang atau setiap segala sesuatu yang melata di muka bumi. Namun melata di sini bukan bermaknanya, kalau kita dikatakan hewan melata itu maknanya berjalan dengan perut ya, seperti ular. Namun lafaz dabba itu umum, segala sesuatu yang berjalan, meliputi manusia, meliputi kaki empat, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya. Sehingga lafaz dabba itu lebih umum. Jadi jangan difahami hewan ini melata bagaikan ular, ya Allah alam, bisa jadi karena tidak disebutkan juga secara rinci, sebutkan dabah. Intinya tidak ada sifat ya. Makanya disebutkan nanti di syarah ini, disebutkan sama Syekh Simin, sifatnya itu tidak ada, di mana tempat keluarnya, sifatnya itu kayak apa, Allah alam. Tidak ada yang detail ya. Adapun yang disebutkan oleh para ulama, sebenarnya disebutkan, mereka menyebutkan ada yang tempat itu ada di Mekah, keluarnya, ada yang sifatnya menyebutkan begini dan begini, itu semua tidak ada dalil yang sahih. Itu ringkasnya. Kewajiban kita gimana? Makanya kalau sebagian ustaz atau da'i yang dikenal dengan da'i akhir zaman merinci dalam masalah ini, semuanya tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ad-daba lughatan kullu ma dabba 'alal ardi. Segala sesuatu yang berjalan di muka bumi. Ya, daba secara bahasa, segala sesuatu yang berjalan di muka bumi, melata. Waalaikumsalam. wal muradu biha huna, dan yang dimaksudkan dengan daba di sini, kata Syekh Ibnu Taimin, yang dimaksudkan dengan daba di sini, ad-dabatu allati yukhrijuha Allahu qurba qiyamis sa'ati. Ad-daba adalah hewan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan qurba qiyamis sa'ah, mendekati tegaknya hari kiamat. Itu hewan yang dikeluarkan mendekati tegaknya atau terjadinya hari kiamat. Wa khurujuha sabitun bil Qur'ani was sunnati. Keluarnya itu dalilnya sabit dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Allahu ta'ala, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum wa annan nasa kanu biayatina yuqinu la yuqinun. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, apabila telah terjadi al-qawlu 'alaihim, perkataan atas mereka, al-qawlu 'alaihim maknanya al-azabu 'alaihim. Apabila terjadi azab bagi mereka dengan sebab dosa maksiat yang ada pada mereka, akhrajna lahum dabatan fil minal ard, kami keluarkan untuk mereka itu sebuah satu ekor hewan dari muka bumi ini. Minal ard, kata para ulama, ada yang menyebutkan di Mekah, sendiri di tafsir-tafsir ya, ada yang menyebutkan di Mekah, ada yang menyebutkan di sini, semuanya tidak ada dalil yang sahih. Tukallimuhum ada dua tafsir di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyatakan makna tukallimuhum tukhatibuhum, ngajak mereka bicara. Ada yang menyatakan makna tukallimuhum ini diambil dari taklimuhum, maknanya tukallimuhum taklimuhum. Kalau kalama yukalimu, berbicara ya. Kalau kalama yaklimu, taklimuhum, itu melukai. Kalau maknanya melukai, pendapat kedua menyatakan maknanya taklimuhum. Taklimuhum itu melukai mereka atau menandai mereka. Mereka menyebutkan di kitab-kitab tafsir, bisa untuk melihat, katanya dia ini bawa cincinnya Nabi Sulaiman sama tongkatnya Nabi Musa. Kalau orang kafir itu ditandai samanya, ya, dilukai, ditandai dengan cincinnya Nabi Sulaiman tadi, distempel gitu, stempel dengan cincin Nabi Sulaiman. Kalau yang Muslim mukmin itu dilukai dengan menggunakan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu yang disebutkan di kitab-kitab tafsir. Wallahu alam, yang apa namanya, ada dua inilah intinya ya. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwasannya umat manusia dulu tidak beriman dengan tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami, tidak yakin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaha lan taquma as-sa'atu hatta taraw qablaha asyra ayatin. Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat sebelum terjadinya hari kiamat 10 tanda-tanda. Wa dzakara minha ad-dabbah. Rasul menyebutkan di antaranya adalah ad-dabbah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Laisa fil Qur'ani was sunnati sahihati ma yadullu 'ala makani khuruji hadhihi ad-dabbati wa sifatiha." Sudah selesai, ikhwan. Enggak usah bahas panjang lebar. Syekh Ibnu Utsaimin aja bilang seperti itu. Capek. Ya. Rasul Ibn Sa'imin, tidak ada dalam Al-Quran, dalam sunnah yang sahih, dalil yang menunjukkan tempat keluarnya daba ini. Wasifatuha. Dan juga sifatnya. Tidak ada. Walaupun secara ilmiah dibahas oleh para ulama di kitab-kitab tempatnya di mana, kemudian sifatnya, namun itu semua tidak ada dalil yang sahih. Wa inna ma waradat fi dzalika ahaditsu fi sihhatih nadharun. Hanyalah datang pada perkara tersebut hadis-hadis yang tentang kesahihannya nadharun dipertanyakan. Ya, masih perlu ditinjau ulang nadhar itu. Ditinjau ulang. Itu istilah ya kan, fi sihhatih nadhar. Tentang kesahihannya perlu di awas dicek lagi maksudnya. Nazar itu ya diawas dicek. Itu bisa dilihat kalau mau rinciannya dalam kitab Fathur Rabbil Ibad karya Syekh Fahad Al-Adani. Kita bagus Syarul Maturidi cepat. Tapi sudah langkah di Mesir juga sudah langkah. Kemarin ada yang menawari harga lumayan mahal. Harga belum sampai Indonesia saja dia minta 275.000. Lebih termahal kali buat sebelumnya. Ongkos pesawat 100.000 kalau nggak salah. Apa 125? Dari Mesir ke Jakarta. Belum dari Jakarta paling mahal kali. Walaysa fil Qur'ani wa sunnati sahihati. Mayadulu ala makani khuruj hadhihi ad-daba wa sifatiha wa inna ma waradat fi dhalika ahaditsu fi sihhatiha nadharun wa dhahirul qur'ani annaha dabbatun tunzirun nas bi qurbil azabi wal halaki wallahu a'lam. Zahir al-Qur'an menunjukkan bahwasannya hewan tersebut adalah dabah yang memperingatkan umat manusia akan dekatnya azab dan kebinasaan mereka semua. Wallahu a'lam. Yang kelima. Tulu' asy-syamsi min maghribiha. Munculnya atau terbitnya matahari dari arah barat. Tulu' asy-syamsi min maghribiha tsabitun. Bil kitabi was sunnah. Terbitnya matahari dari barat itu dalilnya sabit dengan Al-Quran dan sunnah. Qala Allah Ta'ala. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Pada hari yang akan datang sebagian ayat-ayat. Atau sebagian ayat-ayat Rabbmu. Ya, pada hari yang akan datang nanti sebagian tanda-tanda ayat Rabbmu la yanfa'u nafsan imanuha, maka tidak akan bermanfaat keimanan seseorang untuk suatu jiwa. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya belum beriman. Au kasabat fi imaniha khairan, atau melakukan kebaikan berkaitan dengan imannya tadi. Maknanya nanti akan datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda hari kiamat. Yang keimanan seseorang kalau dia belum beriman sebelum terbitnya matahari ini tadi, maka keimanan tersebut tidak diterima. Yang beramal soleh sebelum terbitnya matahari ini tidak. Yang beramal soleh sebelum terbitnya matahari maka diterima. Kalau yang beramal soleh setelah terbitnya matahari tidak diterima. Jadi kisahnya ya kawan, matahari itu terbit dari arah barat. Ketika terbit, akhirnya banyak yang beriman. Nah, yang beriman ketika itu tidak diterima, ditunggu sama mereka tidak kiamat-kiamat. Akhirnya maksiat lagi. Bukan terbitnya matahari itu langsung kiamat, tidak. Ketika matahari terbit, banyak yang beriman, tapi ditunggu, tidak datang-datang kiamat. Katanya kiamat. Datang-datang. Akhirnya mereka pun kembali bermaksiat, kembali kufur. Sampai-sampai di muka bumi ini tidak ada lagi yang menjalankan ketaatan. Baru didatangkan hari kiamat. Wal muradu bidzalika tulu' asy-syamsi min maghribiha. Yang dimaksudkan dengan hal itu terbitnya matahari dari arah barat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tatul' asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at wa ra'ahan nasu amanu ajma'un. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Apabila terbit matahari dari arah barat, waro'an nas, tatkala umat manusia melihatnya, amanu ajma'un, mereka semuanya beriman. Wadzalika hin, yang demikian itu ketika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khairan. Semuanya beriman. Ditunggu-tunggu datang kiamat, sudah kufur lagi. Ada pun rincian, misalnya kita lihat di kitab-kitab tentang masalah tanda-tanda hari kiamat ya. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa 'adzabul qabri wa na'imuhu haqqun wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli salatin. Azab kubur itu dan nikmat kubur itu hak, betul-betul ada, benar. Wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung dari azab kubur tersebut. Wa amara bihi fi kulli salatin, dan Rasul memerintahkan untuk berlindung, ya, berdoa minta perlindungan tersebut pada setiap salat. Wa fitnatul qabri haqqun, dan fitnah kubur itu adalah hak. Beda ya, beda azab kubur, beda fitnah kubur. Kalau fitnah kubur itu pertanyaan. Wa su'al munkarin wa nakir haqqun, dan pertanyaan munkar dan nakir adalah hak. Jadi fitnah kubur itu beda dengan azab kubur. Kalau azab kubur ya azab. Dia merasakan bau, panas, neraka, itu namanya azab. Adapun fitnah kubur, su'alul malakain. Wal ba'atsu ba'dal mauti haqqun, kebangkitan setelah kematian adalah hak. Wa dzalika hina yanfukhu Israfil alaihissalam as-sur, yang demikian itu ketika Israfil alaihissalam meniup trompet sur. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilu. Maka tiba-tiba mereka minal ajdath, ya, dibangkitkan menuju rob mereka, yansilun, itu yasra'un, dengan cepat. Asyarah, siapa mau baca ini? Dil, baca dil. قال الشارح رحمه الله: فتنة القبر. الفتنة لغة الاختبار، الاختبار. وفتنة القبر سؤال المجلس عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والسائل الملكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. قال قرآن نعالهم يأتيه ملكان فيقعدانه. رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير، كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال: حسن غريب. قال الألباني: وسنده حسن وهو على شرط مسلم. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف. والظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيم السؤال، ويستثنى من ذلك الشهيد. الحديث رواه النسائي في حديث رواه النسائي ومن مات مرابطا في سبيل الله، لحديث رواه مسلم. Asyar, fitnatul qabr. Al-fitna lugatan al-ikhtibar. Fitna secara bahasa al-ikhtibar. Wa fitnatul qabri su'alul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabihi. Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan kepada si mayyit tentang Rabbnya, agama dan nabinya. Wa yasabitatun bil kitabi was sunnah, dan itu telah sabit, telah tetap dalilnya dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, fitnah secara bahasa adalah ikhtibar. Kemudian beliau menekankan namanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan kepada si mayit tentang apa? Tentang tiga perkara yang disebutkan di sini. Itu semua sabit dalilnya dari Al-Qur'an, Sunnah dan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagian para ulama menyebutkan dengan istilah su'alul barzah. Ya. Dalam artian fitnah kubur atau su'alul barzah. Kalau di sini kan fitnah kubur ya. Sebagian para ulama mengungkapkan, mereka menggunakan dengan istilah su'alul barzah. Alasannya kenapa? Dikarenakan lafaz barzah itu lebih umum, asmal minal qabr. Supaya apa? Supaya meliputi orang yang tidak dikubur. Ada orang yang tidak dikubur kan? Dimakan ikan, dimakan harimau, tidak dikubur dia. Ke laut, telan ikan paus, dimakan, tidak terkubur. Nah, itu meliputi juga. Jadi sebagian para ulama menggunakan istilah su'alul barzah. Sehingga katanya mereka digunakan lafaz qabr itu dikarenakan mimbabil ghalib, dalam rangka bab keumuman. Karena umumnya orang itu kalau mati dikubur. Ya. Qala Allah Ta'ala, yutsabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, al-qaulu sabit. Ini mengatakan al-qaulu sabit fil hayatid dunya, itu la ilaha illallah ya, fil hayatid dunya. Al-qaulu sabit itu qaulu la ilaha illallah fil hayatid dunya ay qabla al-maut, sebelum mati masih hidup, yaitu qaulu sabit, dia mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di dunia. Wa fil akhirah, mereka mengatakan, para ulama menafsirkan ayat ini, ayat fil qabr. Itu pendapat yang ulama yang lebih sahih mungkin ya. Walaupun di sana ada pendapat kedua, ada yang menafsirkan fil hayati dunia itu ayat fil qabr, sedangkan fil akhirah yaumal qiyamah, ketika dibangkitkan dari kiamat, ketika diajak dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa menjawab. Gitu. Namun Allah alam, pendapat yang mungkin lebih akrab itu pendapat yang pertama tadi, yang menyatakan fil hayati dunia ay qabla al maut, kehidupan dunia Allah kokohkan dengan kalimat la ilaha illallah, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah berdasarkan hadis al barra ibn azib ya, seseorang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bisa menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslim idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim apabila dia ditanya di alam kuburnya, dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya di situ disebutkan ya ikhwan, ada nukilan dari Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidgar, ya qawlihi sallallahu alaihi wasallam innakum tuftanuna fi quburikum arada fitnatal malakain munkar wa nakir. Sesungguhnya kalian akan difitnah, diuji di kubur-kubur kalian. Rasul memaksudkan dalam hal itu adalah fitnah malakain, fitnah dua malaikat, yaitu munkarin wa nakirin, munkar dan nakir. Hina yas'alanil abda, ketika dia bertanya kepada seorang hamba, man rabbuka wa ma dinuk wa ma nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan apa nabimu. Fal athar bidzalik, dan athar-athar akan hal itu mutawatir, mutawatir sekali. Wa ahlus sunnati wal jamaah wa hum ahlul hadith wal ra'i fi ahkami syara'il Islam kulluhum. Nampaknya mujmi'un ya, nampaknya gitu. Orang alam yang kayaknya mujmi'un. Kata beliau, ahlus sunnati wal jamaah ahlul hadith ya, hum ahlul hadith wa ra'i, mereka adalah ahlul hadith wa ra'i, ahli pendapat fi ahkami syara'il Islam, dalam hukum-hukum syariat Islam ini kulluhum, seluruh mereka kayaknya yang benar mujmi'un. Mereka sepakat alal iman wa tasdiq bidzalik. Mereka sepakat ijma' untuk mengimani dan membenarkan hal itu. Illa annahum la takallafuna fi syai'an. Namun mereka tidak terlalu takalluf padanya sedikit pun. Wala yunkiruhu illa ahlul bid'ah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bid'ah. Unzur al-fatawa, lihat al-fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wasail, dan yang bertanya, malakani, dua orang malaikat. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba kalau diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan kawan-kawannya yang ngantarkan tadi udah pergi berpaling, tawalla itu berpaling insarafa, telah berpaling dari dia, innahu la yasma' qur'ani alihim, sesungguhnya dia, seorang hamba yang diletakkan di kuburan tadi, sungguh yasma' qur'ani alihim, sungguh mendengar derap langkah sandal-sandal mereka. Ya ikhwan, ini khusus takhsis. Al aslu fil mayyit alladhi fil qabr la yasma'. Hukum asal mayit yang ada dalam kuburan tidak mendengar. Hukum asal. Ada kitab, anda lupa namanya, karya Al-Alusi dengan tahqiq Syekh Albani. Anda lupa nama kitabnya. Ya, ringkasnya mayit itu tidak mendengar. Itu asal. Mana ayatnya? Innaka la tusmi'ul. Hah? Man fil kubur. Gimana ayatnya? Dia hafal. La tusmi'u man fil kubur. Kurang ayatnya. Ada ingat ayatnya? Jangan lupa ayatnya. Innaka la tusmi'ul mauta. Innaka la tusmi'ul mauta. Ya. Yeah. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang mati. Itu asal. Orang yang sudah mati itu tidak bisa mendengar. Ayat berkaitan dengan orang-orang minta dari kuburan ya, itu tidak bisa mendengar mereka. Itu asal. Namun ada beberapa hadis yang menyebutkan mereka bisa mendengar. Seperti ini. Seperti lagi kalau tidak salah. Kisah Perang Badar kalau tidak salah ya. Yang Rasul panggil-manggil mereka itu. Ya kan? Yang beberapa orang tewas itu kan. Kalau tidak lagi ada hadis. Ada beberapa dah yang disebutkan. Itu taksis. Khususan mereka. Seperti menjawab salam Rasul. Bisa menjawab salam. Semuanya kekhususan. Tidak ada dalil yang seperti itu dibawa kepada keumuman. Difahami? Tentu waspada dalam hal ini tadi. Sebagian orang membawa dalil-dalil khusus ini tadi. Dibawa kepada umum. Bisa mendengar. Tidak. Itu khusus. Ya. Taksis. Kemudian qala ya'tihi malakani fayuqidanihi. Rasul mengatakan ya'tihi malakani, lalu mendatangi orang tersebut dua orang malaikat, fayuqidanihi, keduanya mendudukkan orang itu. Wasmuhuma munkarun wa nakir. Nama mereka adalah munkar dan nakir. Kama rawahu Tirmizi an Abi Hurairah marfu'an wa qal hasanun gharib. Sebagaimana yang diriwayatkan Tirmizi dari Abu Hurairah secara marfu wa qal, Imam Tirmizi mengatakan hasanun gharib. Wa qala Al-Albani sanadu hasan wa huwa ala syarti Muslim. Kata Syekh Al-Albani sanadnya hasan dan dia itu termasuk syarat Muslim. Istilah-istilah seperti ini insyaallah akan kita lewati ya. Kata Syekh Fahad di situ beliau menyebutkan hasanahu al-'allamah al-Albani fi sahihah. Kemudian di sini disebutkan wasu'alu 'amun. Pertanyaan ini umum. Lil mukallafin minal mu'minin wal kafirin. Pertanyaannya umum bagi setiap mukallaf, baik dari kalangan mukmin ataupun orang-orang kafir. Wa min hadzal ummah wa ghairihim. Alal qaulis sahih. Dan pertanyaan ini untuk umat ini dan untuk selain mereka. Menurut pendapat yang sahih. Selesai, ya. Itu menurut pendapat yang sahih berlaku juga pada umat-umat sebelumnya. Jadi bukan juga umat Nabi kita Muhammad SAW. Namun, wa fi ghairil mukallafin khilafun. Namun pertanyaan tersebut untuk ghairil mukallafin, ini ada khilaf. Ghairil mukallafin seperti at-tifl. Ya, ada khilaf. Kalau dulu Syekh Yasin merujukkan dia yus'al anak kecil. Di catatan ana disebutkan yakni at-tifl. Was sahih annahu yus'al. Kata Syekh Yasin yang benar, pendapat yang sahih, dia ditanya. Dalilnya adalah kita umat manusia li'anna nas yu'marun bi du'ais saghir. Umat manusia diperintahkan untuk mendoakan anak-anak kecil. Di salatil janazah. Pada salat jenazah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin wa zahiri kalam Ibnu Qayyim fi kitab ar-ruh wa tarjihu su'al. Dan zahir kalam Ibnu Qayyim dalam kitab ar-ruh adalah tarjihu su'al. Beliau menguatkan adanya pertanyaan tersebut untuk ghairil mukallafin. Seperti apa? Anak kecil. Ghairil mukallafin itu anak kecil. Tidak mukallaf, jay. Apa lagi selain anak kecil? Majnun. Majnun enggak mukallaf kan, majnun anak kecil. Wa yustasna min dzalik asyhad, yang dikecualikan dari itu adalah asyhad berdalil mereka dengan hadis anna rajulan qala ya rasulullah ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid. Bagaimana dengan kaum mukminin yang ditanya di kuburan mereka kecuali orang syahid? Rasul mengatakan berkaitan dengan orang syahid ini, kafa bi baraqati as-suyufi ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang lewat di atas kepalanya tadi sebagai fitnah. Kilatan pedang yang lewat di atas kepalanya itu maksudnya dia kena tebas ya, bukan cuman lewat pucuk hidup. Nah, dia disebut syahid itu karena dia mati. Kalau dia tidak mati, itu bukan tidak disebut syahid, namanya mujahid. Ya. Wasanadu hasan. Waman mata murabitan fi sabilillah. Dan juga orang yang mati murabitan. Juga disebutkan di situ ada hadisnya. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Menjaga wilayah perbatasan sehari semalam itu jauh lebih baik dibandingkan puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan. Wa in mata jaro alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Kalau dia mati, maka tetap mengalir amalan yang dulu dia kerjakan. Wa ujriya alaihi rizquhu. Rezekinya dialirkan. Wa umina minal futtan. Itu bacanya futtan. Wa umina minal futtan. Dan dia akan terjaga atau dilindungi dari futtan. Malaikat yang menjaga atau yang malaikat yang memberikan pertanyaan namanya futtan. Tapi bisa juga membaca fatan ya, enggak masalah. Ruyabi bidom wal fat. Bisa fatan, bisa futtan. Bisa antum lihat dalam syarah Sahih Muslim dijelaskan, bisa dibaca dua bahasa, futtan atau fatan. Tanggung ini ya, kan? Masih sedikit biasa udah kita baca ya. Azabul qabri wa na'imuhu. Azab kubur dan nikmat-nikmat kubur. Azabul qabri au na'imuhu haqqun thabitun. Bi zahiril Qur'an, lihat bahasanya ya. Bi zahiril Qur'an wa sharihis sunnah wa ijma'i ahli sunnah, azab kubur dan nikmat kubur itu haqqun thabitun, sabit dengan zahir Al-Qur'an. Zahir Al-Qur'an dan sharih as-sunnah. Dengan sunnah yang sharih. Wa ijma' ahli sunnah dan ijma' ahli sunnah. Qala Allah Ta'ala fi suratul Waqi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ya. Tatkala sudah roh tadi ya, sudah sampai ke al-hulqum dan kalian ketika itu melihat ke tenggorokan. Ila qawlihi fa amma in kana minal muqarrabin. Ya, kalau seandainya dia termasuk orang yang qurbin yang dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, farahun wa raihanun wa jannatun na'im. Rahun, dia mendapatkan kebaikan, rahmat, raihan. Apa raihan? Iya sih sebenarnya. Oh, surga itu tadi. Cuman apa kira-kira tafsirnya? Coba lihat di apa? Kalau secara anu, masalah dalam ayat itu kadang beda apa? Beda ayat itu beda tafsiran. Coba lihat kan di Aunur Rahman. Kalau roh, rauh itu maknanya rahmat. Raihan itu makna secara bahasa ya. Itu wangian surga. Benar enggak? Surat Al-Waqi'ah. 28 ya, Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. 27 kalau kayaknya. Sebelumnya lagi dulu. Rahmah kan? Rizqun. Yang mana? Raihan. Benar. Rauh itu rahmat. Berarti benar. Rauh itu rahmat. Wala tai'asu min rauhillah. Maknanya apa? Wala tai'asu min rahmatillah. Raihan tadi rizqun. waqi'ah. Al waqi'ah lah benar-benar. Rauhun Rihan Jannatun Na'im. Ada faedah Rauh bisa dibaca Ruh, namun kiraannya Yakub. Adapun yang lainnya membaca Rauh. Rauh itu maknanya ai farahun wa surur wa ibtihajun wa rahmatun, kesenangan, kebahagiaan ya. Dan rahmat wa raha, kelapangan, wa mustarah, sama kenyamanan, fil jannah, di surga, wa anaiha wa nakadiha minad dunya, wa anaiha wa nakadiha wa kabadiha wa nasabiha. Sehingga di antara maknanya kenyamanan, kesenangan yang ada di surga dari keletihan, kecapean yang ada di dunia. Roh, Rayhan maknanya sama tadi, rahmat juga. Rayhan, rizqun, rizqun, wa'ata, wa'raha, sama minal makal, wal masyrab, wal malbas, wal furush, wal azwaj. Maksudnya rezeki, pemberian yang Allah SWT berikan. Mula alam mungkin yang lebih anu. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, qala Ibnu Qayyim, farah, al-farah wa surur, kebahagiaan. Kata Ibnu Katsir menyebutkan berkaitan seluruh tafsir ini tadi, wa kullu hadzal aqwal mutaqaribah sahihah. Seluruh pendapat-pendapat ini mutaqaribah sahihah. Kata beliau, fa inna man mata muqarriban hasala lahu jami'u dzalik minar rahma war raha wal istiraha wal farah war surur war rizq al hasan. Dikarenakan setiap orang yang mati dan dia taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan seluruh itu semua. Baik berupa rahmat, minar rahma, warroha, kelapangan, walistiroha, kenyamanan, wafaroh, bahagiaan, wasuruh, warizq, alhasan. Semuanya didapatkan. Intinya, itu semua tafsir bil misal. Bukan dengan tafsir bil makna, tapi bil misal. Difahami? Sehingga mana rauh, raihan, rauh itu kenyamanan yang ada di surga, Raihan seluruh pemberian yang Allah SWT berikan ketika di surga. Fa'amma inkana minal muqarrabin, kalaupun seandainya ada pun orang-orang yang, jika dia termasuk orang-orang yang muqarrabin, dekat taat kepada Allah, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, dia mendapatkan rauh, kebahagiaan, kenyamanan, wa raihan, rezeki, makanan yang enak, istri, minuman, wa jannatu na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanbih ikhwan berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an ini, setiap ayat, makanya enggak bisa kita itu, makanya dalam oleh para ulama kita menafsirkan dengan apa namanya, butuh ke tafsir, istilahnya butuh ngecek tafsir, karena setiap ayat itu ada namanya al-asbah wa nadha'ir atau al-wujuh wa nadha'ir, wujuh an-nadha'ir. Jadi dia tuh lafadznya itu sebenarnya maknanya A. Tapi kalau dalam ayat ini maknanya A. Nanti kalau dalam ayat ini maknanya B. Dalam ayat ini maknanya C. Nggak usah jauh-jauh, yang dulu pernah kita sebutkan lafaz ummah. Punya berapa makna? Empat kan? Nah, itu. Dalam ayat ini maknanya qa'ifah, sekelompok. Makna ayat ini waktu. Makna ayat ini kudua. Jadi butuh ke tafsir itu tadi. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu billahi min adzabil qabr wa amara ummatahu bidzalik. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab kubur dan memerintahkan umatnya untuk berlindung dengan azab kubur atau berlindung dari azab kubur, berlindung pada Allah dari azab kubur tersebut. Hadisnya sudah ma'ruf ya. Ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-Barra ibn Azib al-mashhur fi qissati fitnatil qabr. Dan juga Nabi SAW menyatakan dalam hadis Al-Bara Ibn Azib pada kisah yang masyhur tentang fitnah kubur. Qala fil mu'min, Rasul menyatakan tentang seorang mukmin, fayunadi munadin minas sama an sadaqa 'abdi. Tiba-tiba ada suara yang berteriak dari langit dengan mengatakan hambaku telah jujur. Fa afrishuhu minal jannah, bentangkan dia kasur dari surga, wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan dia pakaian dari surga. Waftau lahu baban minal ilal jannah, bukakan dia pintu menuju surga. Fayati min raihaha wa tibiha, lalu akan mendatangi dia berupa raih, bau wanginya sama tiba kewangiannya. Wa yufsah lahu fi qabrihi madda basarihi, dibentangkan, diluaskan dalam kuburannya seluas mata memandang. Wa qala fil kafir, fayunadi munadin minas sama an kadzdzaba 'abdi, an kadzdzaba 'abdi. Fayunadi munadin minas sama an kadzdzaba 'abdi. Tiba-tiba ada suara memanggil dari langit yang mengatakan hambaku dusta. Fa afrishuhu minan nar, bentangkan dia hamparan dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, bukakan pintu menuju surga. Fayatihi min harriha wa samumiha, lalu mendatangi dia har, panas tadi, wa samum, bau busuknya tadi. Apa justru itu? Kalau har itu panas, kalau samum kan awap lah, nah itu tadi. Ya uap lah, ya uap itu. Wa yadhiqu 'alai qabruhu hatta takhtalif adla'uhu, dan disempitkan kuburan dia sampai-sampai berselisih, saling berselisih tulang-tulangnya tadi. Ini bukan dhammah ya, ini azab. Nanti ada lagi dhammah, dhammah itu beda, yang setiap mukmin akan mendapatkannya. Launa jaminha ahadud lana jaminha sa'ad ibn Mu'adz. Kata Rasul, kalau seandainya ada orang yang bisa selamat dari bomba sekali himpitan, ada nanti akan sekali himpitan, deng, dihimpitkan sekali, nanti dilepaskan lagi. Itu ketika dihimpitkan itu langsung tulang belulang itu, dan semua orang merasakannya. Kata Rasul, launa jaminha ahadun lana jaminha Sa'ad ibn Mu'adz. Kalau ada orang yang bisa selamat dari himpitan tadi sekali himpitan, saya orang yang selamat adalah Sa'ad bin ibn Mu'adz. Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad ibn Mu'adz, dikarenakan aras Ar-Rahman bergoncang dengan sebab matinya Sa'ad bin Mu'adz. Itu aja kena himpit, apalagi kita. Jelas. Wa qad ittafaqa, hadis sahih ya. Wa qad ittafaqa salaf ahlu wa ahlus sunnati ala isbati azabil qabri. Salaf ahlus sunnah sepakat di dalam menetapkan azab kubur. Wa na'imihi, dan juga nikmat kubur. Zakarahu Ibnu Al-Qayyim fi kitab Ar-Ruh, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Wa ankarul malahidah azab al-qabri, dan yang mengingkarinya adalah malahidah, mulhid, para ateis. Mereka mengingkarinya muta'allilin bi annana law nabashna al-qabra lawajadnahu kama huwa. Alasan mereka beralasan, muta'allilin, mereka beralasan atau berdalih. Bi annana, kalau seandainya kita, lau nabashna al-qabra, kalau seandainya kita gali kuburan tadi, lawajadanahu kama huwa, niscaya kita akan dapati jasad itu sebagaimana yang ada dalam kuburan tadi. Tidak ada yang dilebarkan, tidak ada yang mendapatkan nikmat, tidak ada yang, ya, sebenarnya gampang jawabannya. Ini belum ada kubur, masih di dunia. Buktinya apa? Antum bisa lihat. Ya, Pak? Ketika antum gali, antum akan melihat mayat itu sebagaimana utuh, dalam artian paling busuk atau tengkorak, itu masih di dunia. Buktinya apa? Buktinya dia bisa lihat. Ya kan? Kalau pengen melihatnya, Anda mati dulu. Itu tadi. Cuman itu enggak baca balik lagi masalahnya. Kata Syekh Ibnu Saimin, ya, bagaimana kalau seandainya digali dan enggak ada azab kubur? Kata Syekh Ibnu Saimin, Anda masih di dunia. Itulah jawaban Syekh Saimin dalam syarah wasiti. Anda masih di dunia. Nanti coba Anda mati, itu enggak ada. Akan melihat nyata. Wa naruddu 'alaihim bi amrayn. Dalalatul kitab wa sunnah wa ijma' as-salaf 'ala dzalik, dalil Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' salaf akan hal itu. Yang kedua, anna ahwalal akhirah la tuqasu bi ahwali dunya, falaisal adzab awin na'im fil qabr kal mahsus fid dunya. Yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya kondisi-kondisi akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan kondisi dunia, tidaklah azab atau nikmat dalam kubur itu seperti sesuatu yang bisa dirasa di dunia. Al-mahsus, mahsus itu bisa dirasa di dunia ini tadi. Tanggung ya, karena sudah pernah lewat kita. Hal azabul qabri au na'imuhu ala ruhi au ala al-badani. Apakah azab kubur dan nikmat kubur itu pada ruh atau pada badan saja? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mazhabu salafil umma wa immatuha annal azab awin na'ima yahsul li ruhil mayit wa badanihi. Kata Ibnu Taimiyah, mazhab salaful umma dan para ulama umat ini tadi, bahwasanya azab atau nikmat kubur itu yahsul li ruhil mayit wa badanihi, terjadi bagi ruh mayit dan badannya mayit. Wa anna ruh tabaqa ba'da mufaraqatil badan muna'amatan atau muna'amatun au mu'azzabatun. Di nasab ya, kurang tepat kalau di natman apa di rafa. Anna ruh tabaqa ba'da mufaraqatil badan, bahwasanya ruh tabaqa ba'da mufaraqatil badan itu khabar, khabar dari anna muna'amatan sebagai apa kira-kira? Hal, sebagai hal au mu'azzabatan, hal dari ruh. Bahwasanya ruh itu akan tetap ada setelah terpisahnya badan, dia di dalam kondisi diberi nikmat atau diazab. Wa annaha tattasil bil badan ahyanan, dan akan bersambung dengan badan ya sesekali. Fa yahsul lahu ma'aha an-na'imu awil azab, sehingga terhasilkan bagi ruh tadi juga na'im, nikmat atau azab. Di situ ada faedah ya, kon. Itu bisa lihatlah keterangan di situ, ada beberapa kitab disebutkan. Kemudian an-nafkhu fis-sur, tiupan, tiupan pada trompet. An-nafkhu ma'rufun, an-nafakh ya, tiupan pada trompet itu suatu ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf. An-nafakh, nafakh ditiup ya, ma'ruf. Was-sur, as-sur lughatan al-qarn, secara bahasa al-qarn, tanduk. Wa syar'an, secara syar'an, qarnun 'azimun, tanduk yang besar. Itu berdasarkan hadis ya. Nabi SAW ditanya an-sur faqala al-qarn. Rasul mengatakan al-qarn ya. Ini tanda hari kiamat ditiupkan trompet. Iltaqamahu Israfil yang ditiup, iltaqamahu yang ditiup oleh Israfil yang tazir atau bu, iltaqamahu itu apa namanya, disengkangkan di mulut itu, nah itu namanya iltaqamah. Apa bahasa Indonesia? Ada hewan itu ya, itu namanya iltaqamah. Kucing nangkap ikan, nempel ikan tadi di mulutnya, belum dimakan sama dia, baru nempel di mulut, itu namanya iltaqamah. Apa kalau trompet? Ya. Dikokop. Ayo lah. Ya Allah, cak mana bahasa Indonesia, iltaqamah itu kalau hewan, ikan itu digigit, belum dimakan, itu namanya iltaqamah. Nah, trompet tadi udah dianu sama Israfil, udah di apa? Dan udah di mulut Israfil gitu loh. yang tajru mata yu'mar binafkihi. Israfil nunggu, yang tajir nunggu kapan dia diperintah binafkihi untuk meniupnya. Tinggal ngembus ke bae. Nah, trompet itu sudah di iltiqom, sudah di mulut gitu loh. Difahami? Di situ disebutkan dalam ta'liq faedah qala al-Qurtubi, ada faedah dari al-Imam al-Qurtubi wal umam mujmi'atun. Umat itu sepakat. Ala anna alladhi yanfukh fi sur Israfil alaihi salam. Kesepakatan bahwasanya yang niup trompet adalah Israfil alaihi salam. Wa Israfil ahadul malaika al-kiram alladzina yahmiluna al-arsha. Israfil adalah salah satu malaikat yang mulia yang membawa atau memikul arsy. Likasnya ikhwan di situ disebutkan di ta'liq hadis yang menyebutkan seperti itu munkar ya, munkar. Ya, panjang itu ta'liqnya, enggak perlu kita bacanya. Likasnya disebutkan munkar. Allah alam. Ya, yang jelasnya Jibril di antara yang mikul arsy. Wahuma nafkhatan, dan tiupin itu ada dua. Ini ala qaulin. Pendapat yang lain menyebutkan tiga. Wahuma nafkhatan, ihdahuma yang pertama nafkhatul faza, tiupan faza yang bikin kaget umat manusia. Yanfakhu fihi, yang Israfil meniup padanya. Fayazzaqun nas, sehingga umat manusia kaget. Wayas'aqun illa man syaa Allah. Kemudian mereka yas'aqun ayyamutun, mereka mati. Illa yasha Allah, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Illa man syaa Allah, secara dalil enggak ada dalil sahih yang menyebutkan ta'yin, ta'yin ingat ya, bahasanya ta'yin. Illa man syaa Allah, secara ta'yin alladzi istasna, ini enggak ada dalil yang sahih. Wasaniyah, tapi di kitab-kitab para ulama ada ya, ingat ada sebenarnya mereka sebutkan makhluk-makhluk yang ya, di antaranya disebutkan malaikat itu sendiri, namun mereka menyebutkan arasy, al-jannah wan-nar, tapi itu semua tidak ada dalil yang sahih yang ta'yin seperti itu. Difahami? Itu semua istinbat. Wasaniya nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan. Yanfukhu fihi, Israfil meniup padanya. Fayab'atsun wa yaqumun min quburihim, mereka pun bangkit ya. Wa yaqumun, berdiri ya, bangkit ya. Sama ya, ba'atsun wa yaqumun min quburihim, atau yub'atsun fayub'atsun wa yaqumun min quburihim, mereka pun dibangkitkan lalu berdiri dari kuburan-kuburan mereka. Disebutkan itu jaraknya sekitar 40 ya, dari tiupan pertama ke tiupan kedua. Namun itu enggak tahu 40 apa. Dari tiupan pertama mati semua umat manusia, kemudian tiupan kedua dibangkitkan, itu jaraknya arbaun. Allah alam. Arbauna sana, arbauna yauman, arbauna syahr, Allah alam. Adapun Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslim, beliau menyebutkan arba'ina sana, 40 tahun. Tapi Allah alam, intinya dalil cuma menyebutkan 40. Hadisnya sahih, cuma permasalahan 40 itu jarak dari tiupan ke tiupan 40 itu 40 apa? Allah alam. Waqad dalla 'ala nafkhi fi sur al-kitab wa sunnah wa ijma' al-ummah. Dan dalil yang menunjukkan adanya tiupan tersebut Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' al-ummah. Qala Allah Ta'ala wa nusikha fi sur, dan trompet tersebut ditiuplah. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Lalu pingsanlah. Sa'iqa. Namun di sini maknanya mati ya. Mata man fis samawat wa man fil ardh, matilah seluruh binasa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan pada tiupan yang berikutnya, fa idahum qiyamun yang zurun, tiba-tiba mereka bangkit, yang zurun menunggu Allah Subhanahu wa taala mengadili mereka. Sebagian para ulama menyebutkan tiupan itu ada tiga, ya ikhwan. Mereka menyebutkan yang pertama adalah tiupan al-faza, buat kaget. Yang kedua as-saq, mematikan. Baru yang ketiga al-ba'ats. Untuk yang menyatakan tiga tiupan ini, itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam As-Safarini, Syekh Saleh Fauzan, yang anda baca dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Syekh Hafid Al-Hakami juga menyebutkan tiga dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul. Ini kitab qayyim, kitab bagus sekali. Kalau bisa mau dikatakan rujukan. Ma'arijul Qabul. Dan juga Syekh Saleh Al-Syekh di banyak kitab-kitab beliau dalam syarah-syarah Kutubul Aqidah, syarah Lum'ah, dan syarah-syarah yang lain, Tuhawiyah dan yang lainnya, beliau menyebutkan ada tiga. Adapun sebagian para ulama yang menyebutkan dua, seperti Syekh Ibnu Saimin ini tadi, dan juga Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi yang penulis kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Akhir. Ya, judulnya sekitar gitu. At-Tazkirah, anda punya satu jilid. Al-Imam Al-Qurtubi dan para ulama yang lain. Wa syadza biha Ibnu Hazm. Ibnu Hazm nyeleneh dalam hal ini. Dia menyebutkan empat. Ya, empat. Ada empat tiupan. Mungkin dalam yang ma'ruf masyhur khilafnya ada dua tadi. Kalau tidak tiga, dua. Ibnu Hazm malah menyebutkan ada tiup empat tiupan. Wa'an abdillah wa'nufiqa fissur. Dan tatkala trompet tersebut ditiupkan, fa'idahum minal ajdas, maka tiba-tiba mereka bangkit, ya. Minal ajdas, ajdas itu jamak dari jadas, ajdas itu jamak dari jadas, ajdas jamak dari jadas. Maknanya al-kubur, jadas itu maknanya kubur. Mereka bangkit dari kuburan, ila rabbihim yansilun, yansilun ayyasra'un, naslan itu ini apa namanya, jalannya cepat, tapi bukan lari, ya. Yansilun, jalan yang cepat. Ini disebutkan dalam hadis para sahabat tuh ngeluhkan badannya lemas. Hadis disahihkan Syekh Mubin dalam Sahih Musnad, katanya, ya Rasulullah, kami sakit-sakit badannya. Rasul mengatakan, alaikum wa nasalan, hendaknya kalian melakukan nasalan. Disebutkan dalam keterangan nasalan ai al-isra' fil mashy, jalannya cepat, maraton gitu kita. Maraton itu termasuk perkara yang di, tapi bukan nol alam, ya. Kalau mau dikatakan sunnah, ini juga sedikit-sedikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Karena itu kembali ke ahkam, karena tidak setiap yang ada pada zaman Rasul itu dikatakan sunnah, karena bisa jadi tadi ya perkara yang mubah. Itu juga jangan cuma nanti pikir memana-memana. Maraton sebenarnya bisa juga mau dikatakan maraton. Itu kalau yang hobi dikit-dikit menisbatkan sunnah, diberikan sunnah dia, enggak ada hadisnya. Dan Musailamah Musnad Syekh Mukbil menyebutkan berkaitan dengan sebagian sahabat mendatangi Rasul badannya sakit-sakit, pegel-pegel. Rasul mengatakan alaikum nasalan, hendaknya kalian melakukan nasalan. Disebutkan makna nasalan itu adalah al-isra' fil mashy, jalannya agak cepat. Ya, lari-lari kecil, maraton lagi gitu. Itu kan. Sehingga yang silun itu jalannya mereka cepat jalan. Ya, bangkit dari kuburan jalan dengan cepat. Wan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yanfukhu fis-sur. Kemudian si Israfil meniup atau yunfah, thumma yunfakh fis-sur, kemudian ditiuplah trompet tersebut. fala yasma'uhu ahadun illa asghalaitan wa rafa'alaitan. Tidaklah seseorang mendengarnya melainkan apa? Asghalaitan wa rafa'alaitan. Asgha itu nunduk ya. Gitu. Isgha, isgha. Dan istilah isgha kan? Istima' wal isgha. Apa namanya? Istima' mendengar. Isgha dia ya, nunduk. Wa rafa'alaitan diangkat seperti ini. Jadi gambarannya ketika mendengar itu langsung ada yang tertunduk, ada yang gimana lah ya? Ketika ditiup kan itu ada yang nunduk, ada yang anu. Kayak kaget gitu loh. Itu gambarannya. Semalanya bako ahadun illa sa'iqah. Kemudian tidaklah tersisa seorang pun melainkan pasti akan pingsan. Suma yunzilullahu mataron. Kemudian Allah turunkan hujan. Ka'annahu tol. Awit tol. Ya, seakan-akan atol. Atol itu tebal dia ya. Tol. Disebutkan bagaikan apa? Sperma. Syakar rawi. Rawinya syak. Fatan butu minhu ajasadun nas. Maka dari hujan ini tadi, ya, yang ka'ana pol tebal hujannya itu, seakan-akan disebutkan dalam syarah-syarah menyebutkan seakan-akan sperma gitu, mani. Ka'anahu maniur rajul. Seakan-akan maninya seseorang tebal, bukan hujan biasa ini tadi. Nah. Kemudian dari itu tadi, wallahu a'lam, mungkin itu hikmahnya Allah turunkan hujan dari ini tadi, karena kan asal penciptaan kita di asal diciptakan dari sperma. Wallahu a'lam, jelasnya mereka menyebutkan dalam syarah, bagaikan pol itu tebal hujannya tadi bagaikan sperma. Fatan butu minhu ajzadun nas. Maka dari hujan tadilah bangkit lagi jasad manusia. Summa yunfakhu fi urah, kemudian ditiupkan dengan kali yang berikutnya fa idahum qiyamun yang turun, kemudian mereka bangkit yang turun ya, menuju Allah Subhanahu wa taala dan menunggu hari perhitungan. Rohu muslim fi hadisin tawil wa qad ittafaqatil umma ala subuti. Umat sepakat tentang kesahihannya. Wallahu ta'ala alam. Ya, adapun yang setelahnya al-ba'ts wal hasyr insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan sudah selesai. Kalau selesai nanti insyaallah lanjut dan ya kisah. Pak. Karya Ibnu Qudamah belum yang bagus.